الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشيخ محمد الله رحمه الله وعن أبي الذر رضي الله عنه مرفوعا قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة وأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. Ya, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an secara marfu. Qad aflaha, sungguh berbahagia, beruntung. Man akhlasallahu qalbahu lil iman. Seseorang atau orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya ikhlas karena iman. Waja'ala qalbu saliman, dan Allah jadikan hatinya itu salim, selamat. Walisanahu sadiqan, dan lisannya jujur. Wanafsahu mutmainnah, dan jiwanya tentram, tenang. Wa khaliqatahu mustaqimah, dan juga perangainya lurus. Dan wa ja'ala udhunahu mustami'ah, dan Allah jadikan telinga-telinganya mendengar, mendengar kebaikan. Wa 'aynahu nadhiratan, dan pandangan matanya, atau Allah jadikan matanya nadhirah, ya, yang melihat kebaikan-kebaikan. Wa ammal udhunu faqim'un, maka telinga-telinga itu adalah menampung apa yang didengar. Wa ammal 'ainu, 'ainu famuqabbirah, maka mata itulah yang mengungkapkan. Limma yu'il qalb, apa yang diperhatikan oleh hati, yang dipahami oleh hati. Wa qad aflaha man ja'ala Allah qalbahu wa'iyan, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya itu hati yang wa'i, hati yang memperhatikan, tidak lalai, tidak ghaflah. Nah, rawahu Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad. Iya. Dalam riwayat yang lainnya, di lafaz lainnya, di antum lihat di bawah, wal ainu mukirrah bima yu'il qalbu. Iya. Dan mata itu mukirrah, yang menetapkan dengan apa yang diperhatikan oleh hati. Artinya musbitah fi qalbi ma yuhfadhu minal ma'ani, yang kokoh, yang dipahami, yang tetap di dalam hati apa yang dihafalnya dari makna-makna. Jadi wa itu paham, yang konsentrasi, paham, memahami, mengerti. Iya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadzal hadits yashtamilu ala sifatin tadullu ala sa'adati man ittasafa biha. Hadits ini mencakup sifat-sifat yang menunjukkan kebahagiaan orang yang mensifat dirinya dengan sifat-sifat ini. Iya. Apa kaitannya dengan bab al-qalq, qalqu wal ittirab, bab tentang kegoncangan dan juga muttarib, bimbang, goncang? Karena sebagaimana sudah kita sebutkan, di antara sifat orang-orang munafik dan sifat orang-orang kafir, mereka mempunyai hati yang goncang. Ya, selalu bimbang dan tidak sabat, tidak kokoh. Dibawakan hadis ini oleh Syekh Muhammad rahimahullah, ya, kebalikan dari sifat-sifat orang munafik dan orang-orang kafir adalah sifat-sifat orang yang beriman, di mana orang-orang beriman yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini, ya, yaitu akhlasallahu qalbahu lil iman, ja'ala qalbahu saliman, wa lisanahu sadiqan, wa nafsahu mutmainna, wa khaliqatahu mustaqima, wa ja'ala udhunahu mustami'ah, wa 'ainahu nadhirah, wa ja'ala qalbahu wa'iyan. Semua ini adalah sifat-sifat sa'adah, sifat-sifat kebahagiaan yang terkumpul pada orang-orang yang beriman. Maka dikatakan qad aflaha man akhlasallahu qalbahu lil iman, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya ikhlas karena iman. Apa saja sifat-sifat itu? Awwaluha, kata Syekh Shalih Fauzan, yatamathilu fi qalihi sallallahu alaihi wasallam aflaha man akhlasa qalbahu lillah. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang pertama, telah beruntung orang yang Allah jadikan hatinya ikhlas karena Allah, karena keimanan. Wal falah diddul khisyarah, yang namanya keberuntungan lawan dari kerugian. Iya. Nah, banyak disebutkan seperti dalam surat apa? Wal 'Asr. Allah Subhanahu wa taala sebutkan asal manusia itu rugi. Innal insana lafi khusr. Kemudian disebutkan oleh Allah sifat-sifat di mana seseorang ketika mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, al-iman, kemudian apa? Wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr, itu dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Iya. Artinya, orang-orang yang beruntung disebutkan dalam surat Al-Asr, al-iman, ilmu, amal saleh, kemudian dia berdakwah dan sabar. Iya. Nah, demikian pula seorang yang di sini disebutkan dalam hadis, dia beruntung orang-orang yang mempunyai sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya dikecualikan dari kerugian, karena al-falah lawan dari al-khisarah. وهذه الصفات المذكورة لا تكون إلا في من كان قلبه مخلصا بالإيمان ليس فيه النفاق. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah ini tidaklah akan ada kecuali pada orang-orang yang hatinya Allah jadikan ikhlas bil iman, dengan keimanan. Laisa fihi nifaq, tidak ada kenifakan. Iya. tidak ada kenifakan. Apa saja sifat-sifat nifak itu? Baik, Hilmi, apa sifat-sifat nifak itu? Apa sifat-sifat nifak itu? Kalau ditanya sifat-sifat nifak itu apa saja? Apabila dia berkata berdusta, apabila dia berjanji menyelisihi, terus apabila berdebat, berlebih-lebihan, terus baru berapa tadi? 3. Satu lagi. Coba lengkapi. Ya Ahmad. Pertama. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta, terus wa idza khusuma fajara, terus kalau berdebat dia fajir, berlebihan, terus apa, wa idza wa'ada khana, kalau janji dia khianat, terus ya kalau janji dia menyelisihi janjinya. Ahsan. Ada 4 sifat dan banyak sebenarnya sifat-sifat nifak. Maka orang-orang yang ikhlas, yang Allah jadikan hatinya ikhlas dengan iman, tidak ada padanya nifak. Lianna al-insana rubbama istama'at bi sifatal iman wa nifak. Karena seseorang terkadang terkumpul 2 sifat, yaitu sifat iman dan sifat nifak. Aw yakunu mu'minan khalisan aw munafiqan khalisan, atau dia menjadi mukmin yang murni ya, atau munafik yang khalis, atau betul-betul dia ni munafik yang murni. Wal mu'min khalis huwa afdal hadhil anwa, maka seorang mukmin yang ikhlas ya, yang dia benar-benar mukmin, adalah lebih utama dari jenis-jenis manusia yang disebutkan tadi. Tsumma badaul mu'min alladzi fi iman wa nifaq, kemudian seorang mukmin yang ada padanya iman dan nifaq. Ini yang kedua. Jenis yang pertama mukmin khalis, yang kedua yaitu mukmin fihi iman wa nifaq, yang terakhir munafikun khalis. Amma asqal anwa fa huwal munafiq khalis wal iyadhu billah. Adapun yang paling celakanya jadi jenis manusia adalah orang munafik yang khalis murni, wa iyadhu billah, yang dikatakan apa, dia sesungguhnya orang-orang kafir. Kalau yang ada padanya iman wa nifaq, maka disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang bahwasanya manusia ya, dia berjihad bersungguh-sungguh, memerangi di dalam dirinya sifat baik dan sifat jelek. Maka mana yang paling ya, mengalahkan atau yang mendominasi, maka dialah yang menang. Kalau kebaikan itu yang mendominasi, maka dialah kebaikan itu akan menguasai hatinya. Tetapi kalau kejelekan yang mendominasi, maka hati itu akan menjadi jelek dan jahat. Iya. Wa hadzal mu'min khalis iman ja'ala Allah qalbahu saliman. Maka mukmin yang murni, yang bersih inilah, yang ikhlas inilah. Iya, yang ikhlas karena keimanan, Allah jadikan hatinya saliman, yang selamat. Kama kama qala jalla wa ala hikayatan an Ibrahim alaihi salam. Iya, lagi serius jadi. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Su'ara ayat ke-88 sampai 89 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya, pada hari yang tidak akan ada manfaat harta dan tidak pula manfaat anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wal maksud, maksudnya adalah annu salimun minal amrat ma'nawiyah, yaitu selamat dari penyakit-penyakit maknawi, yaitu penyakit-penyakit dosa. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tafadhalu.